Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki, kesehatan dan kesempatan, dan kita masih berusaha untuk mempelajari dan memahami agama ini. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan waktu kita sebagai waktu yang barokah dan menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Baik, dan terakhir kita sedang bahas tentang perkara yang penting untuk kita kenal, yaitu mengenal perilaku jahiliyah, di mana pembahasan terakhir, poin yang ketujuh, tadi telah disampaikan oleh penyiar, bahwa orang jahiliyah berdalil, beralasan, yang namanya kebenaran itu ialah dilihat dari keadaan orangnya. Kalau orang itu diberi oleh Allah kekuatan, kefahaman, keberhasilan-keberhasilan dalam melakukan sebuah program duniawiyah, baik itu sifatnya kekuasaan ataupun harta dan kedudukan di tengah kaumnya, maka berarti orang tersebut adalah orang yang benar. Ini adalah kaidah yang dipakai orang-orang jahiliyah. Jadi Islam barakallahu fikum datang menolak prinsip ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan beberapa ayat, ayat yang menunjukkan bahwa prinsip ini, prinsip orang jahiliyah tadi merupakan prinsip yang keliru. Ya, seperti yang sudah kita bacakan surat Az-Zukhruf ayat 26. Juga terakhir surat Al-Baqarah ayat 89 dan juga 146. Ya. Maka dari apa yang sudah kita baca, barakallahu fikum, dari ayat-ayat tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya untuk supaya berhati-hati menggunakan prinsip orang jahiliyah tadi. Mereka meyakini bahwa kebatilan sesuatu, perkara itu salah, itu karena sebab yang mengikuti itu adalah orang-orang yang lemah. Yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah hartanya, kedudukannya di tengah kaumnya. Ya. Adapun kalau yang mengikuti itu orang yang diberi kekuatan, fisik, harta, ilmu, ya. Maka itu berarti kelompok yang benar. Ya. Ini adalah prinsip orang jahiliyah di masa dulu. Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk menyelisihi mereka. Demikian pula prinsip ini adalah yang dipegang oleh orang Yahudi dan orang-orang yang mereka itu barakallahu fikum mengikuti jalan-jalan orang Yahudi. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan dalam surat At-Taubah. Allah Ta'ala mengatakan ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, para ulama ahli ibadah mereka, sebagai arbaban min dunillah, sebagai Tuhan, Tuhan yang disembah dari selain Allah. Ya. Ayat ini adalah, itu surat At-Taubah ayat 31, menceritakan kepada kita, barakallahu fikum, bagaimana ahlul kitab, mereka menjadikan ulama, orang yang punya kitab, punya ilmu, waruhban, dan orang yang ahli ibadah, disejajarkan dengan Allah, dalam menghalalkan, apa yang Allah Ta'ala haramkan, atau mereka mengharamkan, sesuatu yang apa yang Allah Ta'ala halalkan untuk mereka. Ya. Dengan alasan apa? Alasannya yang mengatakan demikian kan orang banyak ilmunya. Yang mengatakan halal dan haram itu ialah orang-orang yang punya pengetahuan, punya kitab. Maka barakallahu fikum beralasan. Dengan alasan seperti ini. Baik, ini merupakan perkara yang dilakukan orang jahiliyah. Padahal belum tentu orang tersebut luas ilmunya, bagus cara membaca kitabnya, itu lalu kita kemudian mematok dia sebagai orang yang pasti benar. Ya. Padahal di dalam surat yang sama Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Taubah 34. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Inna katsiran minal ahbar waruhban. Sesungguhnya kebanyakan dari para ahbar. Ahbar itu para orang-orang berilmu. Mengetahui kitab-kitab mereka. Dari kalangan orang Yahud. Waruhban dan para ahli ibadah. Layakuluna amwalan nas. Pasti mereka itu memakan harta-harta manusia. Bil batil, dengan cara yang batil. Wayasudduna ansabilillah. Dan mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kaum mukminin agar berhati-hati dari apa yang dikatakan oleh Allah ahbar, orang yang punya ilmu, waruhban, orang yang rajin ibadah, dari kalangan orang-orang tokoh-tokoh Yahudi. Ternyata tokoh-tokoh ini, orang-orang besar ini, orang yang terpandang dan dipandang ini, ternyata melakukan tindakan jelek. Apa itu? Layak guluna amwalanas. Mereka itu memakan harta-harta manusia. Jadi dibalik kehebatan gelarnya, tapi justru dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta manusia dan dimakan sendiri. Karena ini merupakan cara yang batil. Ya. Ya. ketika ulamanya dimintai fatwa atau pengikutnya mau bertobat, oh sudah sini, bertobat gampang, asal bayar saja ke saya. Jadi agamanya, ajarannya, semuanya serba apa? Bayar. Katanya ini untuk kepentingan bersama. Tapi kenyataannya bukan bersama, maksudnya semuanya, tapi dia saja. Sehingga umatnya ditipu dengan apa yang diucapkan olehnya, ya, dia pun memakan harta manusia dengan cara-cara batil. Ya. Ma'asyiral muslimin. Atau mereka barakallahu fikum yasuddun. Ini lebih jelek lagi. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya. Berarti belum tentu mereka orang yang dianggap diberi oleh Allah Ta'ala Al-Kitab, ya, terkesan orang besar, ternyata memiliki tindakan-tindakan jelek tadi. Karena kebenaran itu adalah barakallahu fikum, dilihat dari kebenarannya, bukan dari orang atau gelarnya, ya. Maka jangan tertipu sekali lagi dengan orang yang diberi gelar tadi, ahbar waruhban, ternyata mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin tadi, menganggap benar sesuatu itu kalau dilihat orangnya itu diberi harta atau tidak. Rumahnya bagus atau tidak. Atau gedung pertemuannya itu mentereng atau sederhana. Ya. Begitu. Lihatlah orang-orang musyrikin jahiliyah. Ketika mengatakan, dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Maryam 73. Allah katakan, mengisahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Apabila dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat kami yang nyata. Qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir dari kalangan musyrikin. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah waktu itu adalah orang-orang yang lemah dari kalangan budak di antaranya, ya, Bilal, Ammar bin Yasir, ya, dan yang lainnya. Mereka bertanya, ayul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya? Orang kafir itu mengajukan sebuah pertanyaan. Ayul fariqain, manakah dua kelompok yang khairun, lebih bagus maqama, tempat tinggalnya. Wa ahsanu nadiya, manakah dua kelompok yang lebih bagus pula tempat pertemuannya? Ya. Surat Maryam 73. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, ayat yang menceritakan bagaimana orang jahiliyah mengukur benar dan salahnya sebuah kelompok itu cuma dilihat tempat dan gedung pertemuannya. Ya. Yeah. Kalau dakwahnya cuma di rumah, apalagi rumahnya apa? Sederhana, ya. Yeah. Gedung juga tidak mewah. Tidak mewah atau malah tidak punya. Minjem terus, ya. Yeah. Berarti dakwahnya ini dakwah yang tidak benar ini. Adapun kalau dakwahnya dia itu mungkin memiliki gedung yang mewah begitu, ya. Bahkan kadang banyak gedungnya. Sebagian disewakan, ya. Sebagian dimanfaatkan sendiri. Wah, berarti dakwah ini, dakwah kita ini dakwah yang benar. Belum tentu. Ya. Bahkan mengukur hanya dengan cara seperti itu tadi adalah apa yang pernah dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. ditanyakan kepada orang mukmin, ayul fariqaini ahabbu, ayul fariqaini dua kelompok mana yang khairun lebih bagus maqama wa ahsanu nadiya. Ya. Ma'asyiral muslimin. Padahal pada ayat berikutnya Allah katakan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Berapa banyak sebelum mereka, min qarnin dari generasi yang hum ahsanu athatha, generasi umat terdahulu yang mereka itu lebih bagus perangkat rumahnya, ya, ahsanu asasa, perabot-perabot rumahnya bagus-bagus. Piringnya mungkin dari emas, ya. Nah, ya, jauh lebih bagus. Warik, ya, dan lebih bagus dipandang tempat tinggalnya, ya. Tapi karena mereka menolak kebenaran yang datang dari Rasul, maka kami binasakan mereka. Ma'asyiral muslimin, sehingga tempat yang bagus yang dimiliki oleh sebuah kelompok, kalau dia tidak di atas kebenaran, itu tetap kebatilan. Iya. Ataupun mungkin kelompok tersebut jumlahnya banyak dan kuat. Itu juga tidak menjamin. Lihatlah Allah katakan dalam surat Qaf ayat 36. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum baksa. Berapa banyak kami binasakan sebelum mereka orang-orang jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah yang kami binasakan sebelum mereka min qarnin dari sebuah generasi. Bagaimana kondisi generasi yang Allah binasakan? Hum ashaddu minhum batsa. Mereka lebih, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat kekuatan yang dimiliki. Ya. Lihat pasukannya Fir'aun. Ya. Ternyata pasukan Fir'aun yang gagah berani tadi, ya, ternyata dibinasakan oleh Allah Ta'ala cukup dengan air lautnya saja. Ya, coba ambil pelajaran. Jangan menganggap kalau jumlahnya banyak, pasukannya kuat, berarti kita adalah kelompok yang benar. Belum tentu. Ya. Ma'asyiral muslimin, itulah dalil yang dipakai orang-orang jahiliyah. Ya. Sebab ternyata walaupun orang tersebut diberi kemewahan dunia, kekuatan pengikut, kalau di atas kebatilan, itu kebatilan, bukan jaminan orang tersebut di atas kebenaran. Bahkan kadang, Allah Ta'ala justru membuka kemudahan-kemudahan dunia dan segala kemewahannya, justru ketika orang tersebut lupa kepada Allah. Lihat surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahtah fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru, maka setelah mereka itu lupa, ya. Maka setelah mereka itu lupa, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, ai a'radu anhu, mereka berpaling. Madzukiru bih, dengan apa yang Allah ingatkan dengannya, dengan peringatan-peringatan Allah, setelah mereka lupa, berpaling dari peringatan Allah Ta'ala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan, ya, kami bukakan atas mereka, kata Ibnu Katsir, abwaba rizqi min kulli ma yahtarun, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dengan apa saja yang mereka inginkan. Mau ingin apa saja dibuka oleh Allah. Hal itu dia peroleh setelah berpaling dan setelah melupakan apa yang Allah Ta'ala ingatkan dari agama ini, diingatkan dengan tauhid, dia malah berpaling. Diingatkan untuk tidak berbuat syirik, malah melawan. Diingatkan dengan sunnah untuk diamalkan, malah berpaling. Diingatkan dari bid'ah, malah bersemangat dengannya. Iya. Ketika dia lupa dan berpaling, maka Allah bukakan untuk mereka abwaba kulli syai, pintu-pintu rezeki dari segala apa yang mereka inginkan. Iya. Itu. Kira-kira kalau orang seperti itu merasa disayang oleh Allah apa enggak? Iya, merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa GR ya. Iya. Ingin apa saja Allah kasih ini. Ingin motor dikasih, punya mobil, ingin mobil dikasih, ingin punya istri dikasih. Pokoknya apa saja yang diinginkan Allah kabulkan. Ya. Tapi dia peroleh seperti tadi setelah melupakan dan berpaling dari agama Allah. Jadi sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka sudah merasa bangga begitu, merasa disayang Allah begitu, hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sudah bangga bima utu dengan apa yang didatangkan kepada mereka, ya, rumahnya tambah hari tambah bagus, ya, anak buahnya tambah hari tambah banyak. Pengikutnya tambah hari tambah berkembang. Tapi dia peroleh itu semua setelah berpaling dan melupakan nasihat Allah. Nah, tak kala dalam kondisi bangga diri seperti tadi, akhadnahum bahtah, kami siksa mereka dengan spontan. Dalam saat kondisi sedang santai di waktu duha, ya, sedang santai-santainya melupakan dalam kondisi lupa kepada Allah Ta'ala tadi, datang azab Allah, fa'idahum mublisun, mereka pun kemudian berputus asa dengannya. Iya. Surat Al-An'am 44. Jadi dalam ayat ini juga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan ketika Allah memberikan pintu-pintu kemudahan dunia, ya, entah itu kedudukan, harta, ya, atau yang sejenisnya, itu bukan berarti dalil Allah Ta'ala sedang menyayangi. Ketika dia lupa kepada Allah, berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Tapi itu merupakan istidraj namanya. Istidraj namanya. Sehingga semakin dia berpaling, semakin diberi kemudahan dunia, itu sebagai istidraj yang Allah Ta'ala berikan. Tapi orang jahiliyah tertipu, menganggap kalau orang diberi banyak harta, itu pasti disayang Allah. Ya, kalau orang diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan-kemudahan tadi, mereka menyimpulkan berarti orang itu di atas kebenaran. Apa yang disampaikan pasti benar. Ya, sehingga mereka mengukur benar dan salahnya dari sisi tadi. Oleh karena itulah Allah Ta'ala hadzara min hadihil khoslah. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita ayuhan nas dari sifat jahiliyah ini dengan firman-Nya dalam surat An-Nur 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi, عَنْ أَمْرِهِ, dari perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi sunnah, bimbingan Islam yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antusibahum fitnah, jika Allah Ta'ala menimpakan musibah berupa fitnah, ya, Ayusibahum azabun alim, ataupun Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. An-Nur 63. Al-Imam Ahmad menerangkan makna fitnah ialah asyirku. Atadrimal fitnah, apakah Anda tahu apa itu fitnah? Al-fitnatu asyirk. Yakni ketika seorang menolak ba'da qawlihi. Ya. Ketika seorang itu menolak sebagian ucapannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayaqa'a fi qalbihi syaih. Lalu muncul di dalam hatinya penyimpangan. Maka dia pun binasa. Ya. Kebinasaan dia dapatkan karena sebab menolak ajaran bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Katsir, siapa saja yang berhati-hatilah dari orang-orang yang mereka menyelisihi dari perintahnya Rasul. Ai an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu. Yaitu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya Rasul. Wa minhajuhu, dan manhajnya. Wa tariqatuhu, dan tariqahnya, cara ajaran yang ditempuh olehnya. Wa sunnatuhu, dan juga adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syari'atuhu, dan juga syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuzanul a'mal, fatuzanul aqwal wa a'mal bi aqwalihi wa a'malihi. Maka timbang, ditimbang ucapan dan perbuatan itu dengan ucapan dan perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat kalau orang tersebut mengajarkan suatu ajaran, ya, membimbing suatu bimbingan, mengarahkan suatu arahan, Anda timbang. Apa yang diucapkan itu apakah sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW? Apakah sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW? Fama wafaqa dzalik kubila. Maka kalau cocok, setelah ditimbang kok pas dengan hadis yang sahih, dengan riwayat yang sahih, baru diterima. Ya. Wa ma khalafahu, namun kalau manhajnya, syariatnya, ajarannya, thariqahnya kok tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi, maka itu tertolak, baik yang mengucapkan ataupun yang melakukan. Ya, sekalipun dia tokoh, sekalipun dia orang berharta, ya, maka harus ditinggalkan baik ucapannya, baik perbuatannya. Jangan di pegang terus kalau sudah jelas menyelisihi ajaran Rasulullah SAW, sekalipun dia orang berharta atau mungkin orang yang punya kedudukan. Ya, itulah perintah Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur, nasihat Allah Ta'ala dalam surat An-Nur 63, untuk selalu berhati-hati dari orang yang menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan insya Allah pada lain kesempatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.